sekejap saja kita kan berjumpa lagi. Memang bijak tak berbekal kata-kata tinggi seribu jalan. Tanganku ini belah

Thank you. kasih yang suci padamu.